masih terluka karenamu. Dalam cintaku tak pernah kau balas, membuat hati sabar menanti. Sampai kini ku masih berharap padamu, walau ku tahu kau takkan mengerti arti sayangku yang tak ku beri. Ku kan tetap setia menanti, takkan henti ku mencintai. Biar hati kan tetap sepi, karena cintaku tak bertepi. Cintaku padamu sampai kini. Sampai kini ku masih berharap padamu, walau ku tahu kau takkan mengerti arti sayangku yang telah ku beri. Cintaku padamu sampai